ulijua nitakufa, ulijoniacha ulijua nitate. Ona Mungu kanipigania minanendeba, ona Baba yeye kanipigania. Sasa sasa hasira za nini? Acha jamani, una wako nyumbani. Mr. DJ, weka wimbo, nataka exa nione nimenunua iPhone. Mr. DJ, weka wimbo, nataka nimkere exa mpaka toke umundani. Mba moyo vyote kapiga teki. Toka hapa baba unipati, japo tamia sina ila unishiki.